Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baca doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjut. Kemarin alat-alat penasok. Masih kurang, nambah lagi. Alat-alat penjazm. Coba Edi hapus dulu. Itu dihapus saja ya. Sudah tahu ini? Hapus. Kemarin alat-alat penasok apa saja? Penasok. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamu juhud, hatta. Firman. An artinya apa? Pemisah dua. Pemisah dua fi'il. Baik. Wahid. Lan artinya apa? Lan. Tidak akan. Tambah akan. Beda. Selamat Duyadi. Izan. Jika demikian. Pak Jailani. Kay. Supaya. Ardi. Lamukai. Agar atau supaya. Agar atau supaya. Lam yang artinya agar atau supaya. Seperti illa liya'budullaha. Pawasji. Lamul juhud. Artinya apa? Tidak ada artinya. Namun didahului dengan apa? Makana atau lam yakun. Nama lainnya lamul ingkar. Kiki. Hat lamul juhud hatta. Sehingga. Hatta artinya sehingga. Jadi diulang coba. Huruf-huruf penasok. Maaf. Alat-alat penasok. An, lan, idan, kai, lamul kai, lamul juhud. Hatta. Nah sekarang kita masuk alat-alat penjazm dibagi dua, halaman 26. Ini sesi 22. Lihat penjazm itu ada dua, al-adawatul jazima. Adawat kemarin artinya apa? Alat-alat jazima penjazm. Ada dua macam. Yang pertama ma tajzimu fi'lan wahidan. Ma alat tajzim yang menjazmkan. Jazm ingat itu sukun ya. Asalnya itu sukun ya. Yang menjazmkan fi'lan wahidan. Satu fi'il. Fi'il, fi'lan itu fi'il, wahidan satu. Yang menjazmkan cuma satu fi'il saja. Lalu yang kedua, ma tajzimu fi'lain. Ma alat tajzim yang menjazmkan dua fi'il. Ingat dia fi'lain. Ada tanda ya kan? Isim musanna. Jadi ada yang satu fi'il, ada yang dua fi'il. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang menjazmkan satu fi'il. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Yang menjazmkan satu fi'il. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Allati isim mausul ya kemarin ya. Alati isim mausul ya. Yang artinya yang. Tajzim menjazamkan fi'lan wahidan satu fi'il. Ini ada 6 macam. Kalau kemarin penasok 7, ini cuma 6. Ini berubah 1. Yang pertama lam. Sudah kita sering ketemu. Artinya apa? Tidak. Contoh lam yalid, tidak melahirkan. Lam yusolli, tidak sholat. Jadi jazm. Alat penjazmnya lihat tanda jazmnya dengan apa di sini? Tanda jazmnya? Sukun. Asalnya kemana, dari mana? Yalidu. Ya kan? Kemasukan lam. Ini jadi sukun, jadi ketemu gini. Yang jelek dihilangkan. Ya toh? Jadi yalid. Terlalu banyak sukun enggak enak. Dihapus yang jelek. Lam yusolli. Ada ya-nya enggak? Gini kan? Ini masuk fi'il apa? Kira-kira asalnya dari mana? Ini majuz dulu ya, jelas. Asal dari mana? Ada ya-nya ya kan? Masuk fi'il apa kemarin? Apa? Diakhiri ya loh. Mu'tal akhir apa sayul akhir? Mu'tal akhir. Tanda jazmnya dengan apa? Tanda jazmnya dengan apa Pak Jailani? Hasful ya atau hasful akhir. Ininya dihapus. Sisalah ini. Terus yang kedua lama belum. Belum. Dia kalau masuk pada fi'il lihat artinya lama ya'lam. Belum ya'lam, belum tahu. Kalau baru belajar bahasa Arab itu akhirnya jadi tahu kan, oh saya itu kurang banyak sekali. Iya kan? Iya. Iya. Kalau cuma belajar ilmu-ilmu yang lain, dengar hadis, dengar Al-Quran, itu mungkin nggak biasa. Namun kalau belajar bahasa Arab baru tahu dirinya itu bodoh. Waduh, saya itu nggak bisa apa-apa. Makanya jangan merendahkan kiai-kiai, ulama kalau bisa bahasa Arab itu mereka lebih tinggi. Gitu. Belum tahu. Lama yarji, belum kembali. Namun ini bahasa resminya. Kalau ke Arab sana sudah enggak pakai lama-lama lagi. Ini kalau kamu sudah makan belum? Qad akalta, kamu sudah makan? Nanti dia kalau jawab lama enggak nyambung. Karena bahasanya sudah berubah, jadi jawabannya itu baki shui. Baki shui ya. Baki itu artinya belum. Shui-nya sebentar lagi. Gitu. Itu gak usah pakai kaedah-kaedah, itu ngomongnya ngawur aja mereka. Baki shui. Itu istilahnya bahasa amni. Ya, sana itu bahasa ada bahasa keratonnya seperti ini, bahasa keratonnya ini bahasa Nahwu. Mikrominggilnya itu ini. Susah kan makanya kan? Susah, iya. Jauh aja enggak ngerti kromonggilnya gimana. Ini susah. Makanya kalian sudah berada di ini strata tinggi ini. Orang Arab itu paling takut dengan ilmu nahwu. Jadi mereka sudah di doktrin pokoknya kalau belajar nahwu itu paling sulit. Makanya yang biasanya kuasai nahwu itu orang-orang luar Arab biasanya. Yang kuasai nahwu. Jadi orang Mesir, orang India, Pakistan. Jadi kalau kalian kuasai ini lebih daripada orang Arab berarti. Ini ya. Orang Ajam. Bukan orang Ajam lagi, kalian orang Arab langsung. Terus yang ketiga. Jadi jazm tadi ya, ya alam sukun kan? Yarji sukun. Kemudian yang ketiga, alam. A di depan itu A alam. Alam ini namanya, kemarin kita pelajar ada isim istifham ya, isim istifham. Pernah dengar kan kata tanya. Kalau ini namanya huruf istifham. Huruf tanya, ini artinya apakah. Alam itu artinya tidak. Jadi alam tidakkah. Jadi apakah tidak atau tidakkah. Contoh, alam yaj'al. Tidakkah dia menjadikan. Alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan. Alam nashra, tidaklah kami melapangkan. Alam nashra laka sadrak. Enak sudah tahu artinya itu. Dari mana alamnya? Kok bisa jadi nashra bukan nashrahu? Karena alam alat penjazm. Jadi enggak mungkin dibaca alam nashruh. Nashrahu enggak boleh. Namun jadi alam nashrah. Alam nashraha juga salah. Namun jadi alam nashrah jazm. Karena alam itu alat pejazm. Yang keempat, alam ma. Tadi A artinya apa? Apakah. Lama tadi? Belum. A itu tadi artinya apakah. Lama? Belum, berarti belumkah. Alam ma yahdur. Belumkah Pak Soyo hadir? Enggak ada Soyonya sini. Bahasa Indonesianya apakah belum itu digabungkan jadi belumkah. Makanya sekali lagi bahasa Arab itu harus pinter-pinter bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nggak paham nggak bisa ini. Karena orang Indonesia nggak tahu sendiri bahasanya sendiri. Mensesuaikan apa menyesuaikan? Menyesuaikan. Coba mensesuaikan apa menyesuaikan? Menyesuaikan. Sudah, alam mayahdur ya, alam penjazm. Sekarang yang kelima, lamul amri. Lam, huruf lam. Amri, apa? Perintah. Jadi lam yang artinya perintah. Lihat. Kalau kemarin kita bahas fi'il amr itu cuma untuk orang kedua. Uktub, uktuba, uktubu. Ya toh? Anta uktub, antuma uktuba, antum uktubu, anti uktubi, antuma uktuba, antuna uktubna. Kalau sekarang boleh, itu orang kedua ya. Sekarang boleh untuk orang yang ketiga. Kita pakai lamul amr. Lamnya di kasrah. Padahal kemarin juga ada lamu kay juga di kasrah sama. Ada lagi pada isim lagi juga ada. Sudah banyak ini li ini. Liyakhruj artinya hendaklah dia keluar. Hendaklah dia keluar. Sudah? Jadi linya ini yang membuat fiilnya jadi jazm. Ini namanya lamul apa? Amr. Lamul amri. Kemudian yang terakhir yang keenam, lan nahiyah. La jadi huruf la. Nahiya larangan. Jadi la yang menunjukkan larangan. Nanti fiilnya jadi jazm. Contoh la tajlis. Jangan kamu duduk. Namun ingat karena ada la nahiya ini maka di sini jadi jazm. Nah, nanti pembahasan la nahiya ada sendiri. Jadi alat penjazm satu fi'il ada berapa? 6. Yaitu apa? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiya. Diulang. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiya. Lagi. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiya. Sekarang yang kedua, allati tajzimu fi'ilain. Yang allati yang tajzim menjazmkan fi'ilaini dua fi'il. Ada 12 saja. Ada 12 saja. Ditambah dengan 6 tadi jadi 18. Ditambah 7 jadi 25. Yang pertama in artinya jika. Ingat ya, bedanya cuma kalau yang alat penasob bedanya pada hamzanya aja. Ada yang an, iya tak? Ada yang in. Nanti ketemu lagi anna, ketemu lagi inna. Kalau enggak pakai harokat tuh harus nebak-nebak itu sendiri. Ni ana po inna po anna po inna. Namun kalau sudah hamzanya di atas bacanya an. Kalau hamzanya di bawah bacanya in. Contoh in tajtahid. Tanjah. In tajtahid tanjah. Lihat. Maaf ya, in ya. intat stahid tanjaga oh tanhaj tanhaj lihat jika kamu sungguh-sungguh ini fiil pertama jazm terus ini fiil kedua jazm juga tanhas jika kamu sungguh-sungguh pasti akan lulus. Ini salah ketik itu sebenarnya. Tanja diperbaiki lagi. Sudah tiga kesalahan berarti. Lihat pilihan pertama ya. Tajtahid jadi jazm karena ini fiil sahihul akhir. Kemudian tanja jadi jazm juga karena fiil sahihul akhir. Jadi in ini menjazmkan dua fiil. Jika kamu serius pasti akan lulus. Enggak. Ini kalimat beda. Kalimat antara tajtahid dengan tanja itu berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah pakai koma. Makanya saya bilang sekali pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia pakai koma. Jika kamu datang saya akan pergi. Pakai koma enggak? Jika kamu datang saya akan pergi. Pakai koma enggak? Pakai. Dipisahnya cuma pakai itu. Kalau yang pakai an itu enggak. Langsung. Jadi dua kalimat. Jadi di depan itu ini namanya kalimat syarat. Jadi semua alat penjazm dua fiil ini namanya kalimat syarat. Jika ini kan jika ini dilakukan maka ini hasilnya. Ini syaratnya. Berarti kalau tidak sungguh-sungguh, tidak rajin, tidak akan lulus. Kemudian yang kedua, izma. Artinya juga jika. Izma. Artinya juga jika. Izma tata'allam tata'koddam. Jika engkau belajar tata'koddam, maka engkau akan terus maju. Jika engkau belajar, engkau akan terus maju. Sama dengan nahwu harus diulang-ulang terus. Dulu Imam Sibawaih itu pakar nahwu dulu. Seorang pakar nahwu. Dia enggak bisa-bisa belajar nahwu sama dengan kalian-kalian putus asa. Mau putus asa ya kan? Terus dia lihat seekor semut itu bolak-balik naik dinding. Naik jatuh. Terus dia ulang-ulang mikir, ini semut saja masih berusaha untuk naik ke dinding itu. Berusaha keras, naik jatuh lagi. Maka akhirnya semut itu berhasil naik. Terus akhirnya si bawah memikir, sudahlah saya pelajari nahwu lagi, dalami nahwu lagi. Akhirnya jadi seorang pakar ilmu nahwu. Iya, kalau ada urut kedua harus ikut lagi urut. Gak bisa sekarang mungkin angkatan kedua. Gak bisa angkatan kedua, angkatan ketiga. Hmm. sama juga belajar ilmu yang lain juga. Ada sampai ada kitab yang sederhana, Safinatun Najah. Ya, itu ada beberapa orang itu sampai ulangi berulang-ulang, padahal itu fikih sederhana dalam mazhab Syafi'i. Dia bilang, saya belum paham, saya ulangi lagi, saya belum paham juga, dua kali, tiga kali, enggak pernah bosan, sampai ilmunya ini nempel dalam otak gitu. Nanti hafal sendiri kan jadinya. Coba disebutkan alat penasok, anlan izan kai lamukai lamu liut hatta. Wow, sudah hafal. Nempel terus. Jadi pakar nahu mudah-mudahan itu. Masya Allah. Sudah? Tata alam tadi belajar. Jika kamu itu belajar, itu fi'il mudhari ya. Tata qaddam, engkau akan maju terus. Terus yang ketiga, ma. Jadi fi'il yang pertama tata alam, fi'il yang kedua tata qaddam. Kemudian yang ketiga, ma. Apa saja? Ma taf'al syarran tandam. Apa saja yang engkau lakukan dari kejelekan, taf'al engkau lakukan. Syarran kejelekan. Apa saja kejelekan yang engkau lakukan? Taf'al melakukan ya, syarran kejelekan. Tandam, engkau akan menyesal. Fi'il yang pertama, taf'al. Fi'il yang kedua, tandam. Syarron itu bukan fi'il, namun apa? Isim. Karena apa? Ada tanwin. Yang keempat, man. May ya'mal su'an yujzabihi. Man artinya siapa saja. Man, siapa saja ya'mal melakukan su'an kejelekan, yujzabihi, akan dibalas dengannya. Ingat ya, yujuza ini asalnya dari fi'il sahihul akhir, sahihul akhir, mu'tal akhir, mu'tal akhir dengan alif. Kemasukan apa tadi? Man ya, man, karena menjazmkan dua fi'il, fi'il yang kedua ini dijazmkan, alifnya dihapus, sisa yujza. Kemudian yang kelima, mahma, apa saja. Apa saja. Mahma tubutin tuzhiru tuzhiruhul ayyamu. Mahma apa saja tubutin yang engkau sembunyikan. Dari kata batin. Tuzhiruhul ayyamu, maka hari-harimu akan menampakkannya. Hu itunya, kata ganti dia. Hu itu nya, kata ganti dia. Mama tubutin tuzhirul ayyamu. Apa saja yang kau sembunyikan, hari-harimu akan menampakkannya. Fi'il yang pertama mana? Kalau tadi mayakmal su'an yujizabi, fi'il yang pertama yakmal kan? Fi'il yang kedua yujizah. Sekarang mahma tubtin tuzhirul ayyamu. Fi'il yang pertama tubtin. Fi'il yang kedua tuzhir. Hunya enggak masuk. Tuzhir. Yang keenam, mata. Kapan saja. Ingat sekali lagi ditulis di awal ya, alati tajzimu fi'il lain itu semua membicarakan tentang kalimat syarat. kalimat syarat, semuanya membicarakan tentang kalimat syarat. Jika ini maka hasilnya ini. Mata tadhhab adhab. Kapan saja engkau datang, adhab, aku yang pergi. Ya. Mata tadhhab adhab. Kapan saja engkau datang, maaf, kapan saja engkau pergi, bukan datang, pergi. Kapan saja engkau pergi, aku juga pergi. Ini berarti setia, bukan tadi datang, pergi. Lihat mata, fiil yang pertama mana yang dijazmkan? Tazhab. Fiil yang kedua? Adhab. Tazhab gantian dari anta, azhab itu ada ana. Kemudian ayyana, sama artinya, kapan saja. Ayyana, kapan saja. Ayyana tahsun sarirotuka tuhmad sirotuka. Kapan saja tahsun sarirotuka. Niatmu itu baik. Tahsun itu baik. Sariroh niat. Sariro niat atau rahasia. Tuhmad dipuji. Sirotuka perjalananmu atau perjalanan hidupmu. Ayana kapan saja. Tasun baik. Sirotuka niatmu. Tuhmad dipuji. Sirotuka apa tadi? Perjalananmu. Fiil yang pertama mana? Di garis bawah fiil yang pertama. Tahsun. Fiil yang kedua? Tuhmad. Kemudian yang kedelapan, aina. Aina di mana saja atau dimanapun. Aina tazhabil ummu tadhhab Maryamu ma'aha. Di mana saja, aina di mana saja. Tadhhab pergi. Ummu ibu. Tadhhab yang kedua lagi. Pergi. Maryamu, Maryam. Ma'a bersama. Ha. Nya. Hanya itu kembali ke ummu. Aina tazhabil ummu? Di mana saja ibu pergi, Maryam terus bersamanya. Maryam terus pergi bersamanya. Sekarang anna sama artinya dimanapun. Anna yas tadi sebentar, fiilnya ada dua tadi ya, aina ya. Tazhabi yang pertama, kemudian tazhab. Kenapa jadi tazhabil ummu? Kenapa jadi tazhabil ummu? Ingat ya, ini asalnya sukun. Ketemu sukun, maka di sini dihidupkan. Alasannya kenapa dihidupkan? Iltiqa ussakinain, bertemunya dua sukun. Kemudian yang ke 9. Anna dimanapun atau di mana saja. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'ahu. Anna di mana saja yadhhabil abu yadhhab pergi. Abu ayah. Yadhhab pergi. Aliyun Ali. Ma'ahu bersamanya. Di mana saja ayah pergi, Ali terus bersama ayahnya. Kemudian yang ke-10, hai suma. Haitsuma. Haitsuma tanzula. Maaf, haitsuma dimanapun. Atau di mana saja sama. Aina anna haitsuma sama. Haitsuma tanzula tukroma. Haitsuma dimanapun tanzula artinya turun. Tukroma dimuliakan. Ini fi'il majhul. Artinya gini, di mana saja engkau memperlakukan orang tukroma, sebagaimana itu juga engkau dimuliakan. Itu nanti musanna. Haitsuma tanzula itu musanna. Maksudnya asalnya dari tanzulani. Tanzulani. Terus ketika jazm jadi apa? Nunnya dihapus. Sama juga dengan tukroma. Tukroma ni. Artinya tadi ya, di mana saja kalian berdua memuliakan yang lain, maka kalian juga akan dimuliakan seperti itu pula. Sekarang yang ke-11, kaifama. Bagaimanapun atau bagaimana saja. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimanapun tu'amil itu artinya memperlakukan. Sadiqaka temanmu. Yu'amilka, dia akan memperlakukanmu seperti itu. Tu'amil memperlakukan, yu'amil sama memperlakukan. Arti lengkapnya gini, bagaimana saja engkau memperlakukan temanmu, sodik teman, temanmu, yu'amilka, maka dia akan memperlakukanmu seperti itu pula. Jadi syaratnya ya, perlakukan orang dengan baik, orang lain akan memperlakukan kita juga dengan baik. Lalu yang ke-12, ayyu. Fiilnya mana yang di kaifama itu? Tu'amil dan yu'amil. Kalau haitsuma? Tanzula dan tukroma. Di garis bawah fiilnya. Lalu yang terakhir, ayyu. Ayyu ini maknanya fleksibel. Contoh langsung lihat dalam kalimat ayu kitabin takra tastafid. Ayu kitabin, jadikan satu ini kalimatnya. Ayu kitabin, kitab mana saja. Kitab mana saja. Jadi ayu itu bisa menyesuaikan artinya. Ayu kitabin, kitab mana saja. Ayu kitabin takra tastafid. Kitab mana saja takra yang engkau baca. Tastafid, engkau akan mendapatkan manfaat. Tastafid itu asalnya seperti ini. Ini tadi kan ada ayu depan ya. Maka ini fiil kedua yang dijazm. Fiil pertama apa? Takra. Asalnya dari tas tafidu. kemasukan ayu, maka ini jadi sukun kan? Sukun. Sukun ketemu sukun, ya-nya dihilangin. Jadi tastafid. Sudah sampai di 12 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang halaman 27-28 itu sudah sama dengan yang dikisi-kisi nomor 5. Nanti kita kerjakan lagi.